إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. As-sidq atau kejujuran adalah sebuah sifat yang agung. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, beliau telah menggambarkan tentang keagungan sifat ini sebagaimana di dalam kitab beliau As-Sidq wa Atharuhu Al-Hamidah. Kata beliau hafizahullah, As-Sidq manzilatun azimah li'anna Allah qad wasafa nafsahu bihi وَوَصَفَ أَنْبِيَاءَهُ بِهِ وَوَصَفَ عِبَادَهُ وَوَصَفَ خِيَارَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ. Kata beliau hafizahullah bahwa kejujuran merupakan sebuah manzilah, sebuah kedudukan yang agung, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dengannya, dengan sifat as-sidq ini. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati anbiya'ah, para nabinya, dengan sifat ini pula. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati terbaiknya dari hamba-hambanya yang beriman juga dengan sifat as-sidq ini. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dengan sifat sidq atas dirinya sebagaimana dalam firman-Nya, wa man asdaku minallahi haditha. Juga di dalam ayat yang lain, wa man asdaku minallahi qila. Siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih jujur? Siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala ucapannya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati para nabinya dengan sifat yang agung ini. baik secara afrod, sendi-sendi dari para nabi tersebut, ataupun secara keseluruhannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang Ibrahim alaihi salam abul anbiya, sebagaimana dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah dan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Kitab tentang Ibrahim alaihi salam, di mana beliau adalah seorang yang siddiq, sangat jujur ucapannya, dan beliau seorang nabi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati secara menyeluruh tentang para nabinya bahwa mereka adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Yasin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang yaumul wa'ad, hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqal mursalun. Dan al-mursalun, para rasul, mereka telah benar dan apa yang mereka beritakan kepada manusia dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan oleh mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati terbaiknya dari kaum mu'minin, yakni ahlul hadith, dengan sifat jujur ini, yang dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai pengemban dari tugas para nabi dan para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Merekalah sebaik-baik ahli waris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Azari. Hadis ini telah disahihkan di antaranya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah merekomendasi orang-orang jujur yang pantas untuk mengemban dan melanjutkan risalah al-anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan memikul, mengemban ilmu ini, ilmu syariat ini, dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang adil mereka. Apa di antara sifat yang ada pada mereka? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang mereka akan menepis, membantah dari upaya-upaya orang-orang yang gulu, ahlul ahwa wal bidah, upaya mereka untuk menyelewengkan Al-Kitab dan As-Sunnah kepada apa yang diinginkan oleh hawa-hawa nafsu mereka. Demikian juga mereka menepis adanya upaya iddi'aat, klaim-klaim yang dimunculkan oleh orang-orang ahlul batil, pengusung kebatilan, yang mereka berupaya untuk melariskan kesesatan mereka, kebatilan mereka, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Demikian pula mereka menepis dari ilmu syariat ini ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran yang dimunculkan oleh orang-orang yang jauh dari ilmu, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebodohan mereka. Inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahlul hadis dengan dijadikannya mereka pelanjut dari tugas para nabi dan para rasul. Dan demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala telah membedakan dan mencirikan orang-orang mukmin dari selain mereka secara umum dengan as-sidq, dengan sifat jujur. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Imam Ibn Muflih di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah telah membawakan hadis yang hasan ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bima yu'raful mu'min, wahai Rasulullah, dengan apa seorang mukmin, seorang yang beriman dikenal, diketahui? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, biwaqarihi walini kalamihi wasidqi hadithihi. Seorang mukmin dikenal, diketahui dari ciri-cirinya, biwaqarihi, dengan sikapnya yang tenang, walini kalamihi, dan ucapannya yang lembut, wasidqi hadithihi, dan perkataannya yang jujur. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, awal kali Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda orang-orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, bahwa tanda-tanda yang dengannya seorang dikenal sebagai munafik ada tiga. Nifak ini yang dimaksud adalah nifak amali, nifak asghar. Tetapi perlu untuk kita semua mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sifat-sifat nifak asghar yang disebutkan dalam hadisnya ini semuanya tercela. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba." Seseorang yang jika dia berbicara, maka dia berdusta di dalam ucapannya. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana. Dan jika diberi amanah, maka dia khianat terhadap amanahnya. Tidak ada satupun di tiga perkara yang disebutkan tentang ciri-ciri nifak, nifak asghar ini perkara yang terpuji atau sesuatu yang mubah, semuanya perkara yang tercela, sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela ini. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan apa yang disebutkan bahwa sifat sidik merupakan sifat dasar yang membedakan seorang mukmin dari selain mereka, lebih-lebih sifat yang menjadi sifat dasar pengemban risalah penerus dari tugas para nabi dan para rasul. Maka dari sini kita mengetahui bergugurannya orang-orang yang berguguran, tersingkirnya orang-orang yang tersingkir dari jalan dakwah ilallah adalah lifadlihi, dikarenakan tidak adanya kejujuran di dalam apa yang mereka serukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hati-hati hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang dusta untuk menjadi pengemban risalah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. As-sidq adalah sumber dari segala bentuk kebaikan. Dan al-kadzib adalah sumber dari segala keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajib bagi kalian semua untuk memiliki sifat jujur, karena sungguhnya kejujuran adalah perkara yang akan membimbing kepada kebaikan, baik yang zahir maupun yang batin dari amal-amal salih. Dan kebaikan akan membimbing pelakunya kepada jannah, untuk dimasukkan ke dalam jannah. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang ahlul jannah, apa sesungguhnya yang menjadikan mereka masuk ke dalam jannah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang as-sidq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Hadza yawmu yang fausiddiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Inilah hari yang kejujuran betul-betul memberikan manfaat kepada mereka, orang-orang yang jujur. Bagi mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka ridha dengan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannah dikarenakan kejujuran mereka. Rasulullah s.a.w. menyatakan, seseorang berusaha untuk jujur dan terus berupaya untuk bersifat jujur hingga betul-betul dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang siddiq, derajat tertinggi kedudukan manusia setelah para nabi dan para rasul. As-siddiqun. Ini keutamaan yang sangat besar dari sifat jujur. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa iyyakum wal kadzib." Hendaklah kalian semua menjauhi al-kadzib, kedustaan. "Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur." Karena sesungguhnya kedustaan ada perkara yang akan mengajak pelakunya kepada segala bentuk kejahatan. Al-fujur, kejahatan dengan segala bentuknya, tidak lain sumbernya dari kedustaan. "Wa innal fujura yahdi ila an-nar." Dan sesungguhnya al-fujur ini adalah perkara yang akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. "Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan terus-menerus seseorang berdusta dan berupaya untuk berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kadzab, wal iyadzu billah. Kaum mukminin, jamaah Jumat azannya Allah wa iyyakum, kejujuran dalam segala sisinya merupakan manjah, merupakan keselamatan bagi pemiliknya di dunia ini dan di akhirat kelak. Di akhirat kelak sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang telah kami bacakan. Di dunia kejujuran merupakan keselamatan. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Setelah mereka berupaya untuk mereka bisa keluar, tidak mampu juga mereka keluar. Sampai kemudian seseorang di antara mereka mengatakan, ya kaum, innahu la yunjikum min hadha illa sidq. Wahai kaum, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan yang kita hadapi ini kecuali kejujuran. Falyad'u ahadun minna bima ya'lamu annahu qad shadaq. Maka hendaklah salah seorang di antara kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu amalan yang dia meyakini bahwa dia telah jujur di dalam amalan tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan kejujuran mereka tersebut. Kejujuran, keselamatan di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula kisah bagaimana taubatnya Ka'ab ibn Malik dan dua orang sahabatnya. Tidaklah mereka selamat dari azab Allah. Tidaklah mereka selamat dari kehinaan di dunia kecuali dengan kejujuran yang keluar dari lisan-lisan mereka. Sebaliknya, mereka munafikun yang berupaya mereka untuk i'tidar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dunia dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di dasar nerakanya. Wal iyadzu billah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.